ini gua sama Suki manja tak jaga pos ronda. Tunggu entar kalau ada maling lewat di RW 4. Harusnya ada pop karyo tapi dia izin gak berangkat. Mau karaokean tapi izinnya bilang ke saudara. Habis dapet tokel 4 nomoran dapet 10 juta. Sialan kalau gitu harusnya dia bakal kena denda. Harusnya lumayan 100 ribu dibagi orang dua. Bisa buat beli rokok, kopi, gorengan sama minuman. Lo kalau ketiban rezeki tiba-tiba lari. Kalau butuh uang lo pinjam kami. Anji sekali. Ay, yeah. Kalau lo dapet rezeki tuh bagi-bagi. Apa lo gak inget waktu lo di titik nadir. Utang sana sini. Yeah, ay. Malam ini gua sama Suki manja tak jaga pos ronda. Tunggu entar kalau ada maling lewat di RW 4. Harusnya ada pop karyo tapi dia izin gak berangkat. Mau karaokean tapi izinnya bilang ke saudara. Bos kami ngajakin gua catur tapi kagak pernah menang. Gua Wintre kagak pernah kalah, panggil gua Dewa Kipas. Kipas, kalau ketemu gua mending kabur aja, ntar lo kalah. Gak usah dilawan, capek doang, mending simpen tenaganya. Lo inget gak kita mau begadang? Kalau kecapean ntar lo terlelap. Mending lo bawain gua Torabika. Lalu streaming seri A ada Deti Milan. Kita jaga ronda sambil nonton seri A. Liatin lot Ibra mau ngegolin 3. Turun peringkat 3. Ambil Womi bentar. Pucu dingin sangat kayak aku dan dia. Malam ini gua sama Suki manja tak jaga pos ronda. Nunggu entar kalau ada maling lewat di RW 4. Harusnya ada pop karyo tapi dia izin gak berangkat. Mau karaokean tapi izinnya bilang ke saudara.